Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita di majelis yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di tempat yang penuh berkah ini, di rumah dari rumah-rumah Allah. Kita ikhlaskan niat kita untuk mentadaburi ayat-ayatnya, dan semoga ini menjadi bekal bagi kita untuk menempuh kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan Allah mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita pemahaman tentang ayat-ayatnya ini, dan Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Surat yang akan kita bahas kali ini adalah surat Al-Ghasyiyah. Ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan pada fase Mekah. Dan seperti kita ketahui bahwa salah satu ciri dari surat yang diturunkan di Mekah adalah surat ini berbicara tentang masalah akidah. Berbicara tentang masalah akidah, terutama tentang tauhid. Nah, dua surat yang kita bahas kemarin, surat A'la, sekarang surat Al-Ghasyiyah, ini berbicara tentang yaumil akhir, tentang hari kiamat, di mana ketika itu orang-orang Quraisy itu mendustakannya. Apakah kami sudah menjadi idhaman, sudah menjadi tulang belulang? Aina labumuthun, apakah kami akan dibangkitkan? Padahal kami sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi tanah. Mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Termasuk surat Al-Ghasyiyah ini Allah tunjukkan kepada orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Di awal Allah ceritakan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang tertunduk hina karena amal yang dilakukan di dunia itu adalah buruk, dan Allah ganjar dengan keburukan. Kemudian Allah gambarkan pula orang-orang yang merasa gembira dengan apa yang pernah dia lakukan berupa amal soleh di muka bumi ini, sehingga dia pun mendapatkan balasan yang baik. Kemudian Allah ajak orang-orang yang mendustakan tentang hari berbangkit untuk berpikir tentang maha kuasanya Allah menciptakan langit, bumi, gunung. Bahkan kita diperintahkan untuk melihat, memperhatikan tentang penciptaan unta, agar supaya mereka sadar Allah yang menciptakan semua ini sangat mampu untuk membangkitkan manusia pada hari yaumil akhir. Al-Ghasyiyah ini, sebagian para mufassirin mengatakan ini adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Jaja'atul Qiyamatul Kubra, banyak nama hari kiamat itu, banyak, di antara dia Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini diantara nama-nama hari kiamat. Dinamakan Al-Ghasyiyah karena taksyannasa bi'ahwaliha. Karena ketika itu kengerian hari kiamat, huru-hara hari kiamat itu melingkupi seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia kecuali menghadapi huru-hara yaumil kiamat, kengerian hari kiamat. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Ayat ini, surat ini Allah buka dengan sebuah pertanyaan. Hal ataka hadithul ghasyah? Pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Al-ghasyah, salah satu nama hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu khashi'ah, tertunduk hina. Wajah-wajah tatkala itu tertunduk hina. Ini banyak ungkapan dalam bahasa Arab yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah orangnya. Rogima anfu, celaka hidung. Pada yang dimaksud celaka sosok orang. Maksud ini wujuhu yawma idzin khashi'ah. Cukuplah wajah untuk mewakili keadaan seseorang. Tatkala dia gembira, wajahnya berseri-seri. Tatkala dia murung, menyesal, maka wajahnya tertunduk hina. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk hina. Khosyah, tertunduk hina. Yang dimaksud adalah orangnya. Amilatun nasibah. Amilah, bekerja keras lagi kepayahan. Para mufassirin di sini banyak berbeda pendapat. Di antaranya Ibnu Abbas mengatakan ini amilatun nasibah itu di dunia mereka bekerja keras lagi kepayahan. Tetapi di yaumil kiamah mereka tertunduk hina. Di antaranya adalah diriwayatkan disebutkan asarnya dalam tafsir al-Imam Al-Qurtubi, dikatakan bahwa Umar bin Khattab melihat seorang rahib, seorang pendeta Kristen yang wajahnya acak-acakan, kemudian dekil. Kemudian beliau membaca ayat wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk hina. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Mereka bekerja keras untuk beribadah kepada Allah. Bahkan saking mereka sangat ingin beribadah kepada Allah, mereka menganggap bahwa membujang itu adalah lebih afdol. Sehingga banyak di antara mereka itu tidak menikah. Mereka berusaha, bahkan kepayahan di bumi ini, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan saya punya seorang tetangga itu sudah tua dan dia seorang pendeta Nasrani. Beliau dioperasi berkali-kali karena prostat, karena dia tidak menikah. Dan dia harus menjalani semua ini sebagai bentuk taqarrub dia kepada Allah. Tapi dia yaumil qiyamah, apa yang dia dapat? Azab api neraka. Waliyadu billah. Itu penafsiran yang pertama, bahwa amilatun nasibah itu di dunia, beramal lagi kepayahan itu di dunia. Adapun penafsiran yang lain, amilatun nasibah itu di akhirat. Dan ini yang pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di di antaranya. Beliau berpendapat bahwa ini konteksnya lebih tepat, ini ditujukan terjadi ketika hari kiamat. Mereka bekerja keras, lagi kepayahan, karena menghadapi siksa yang sangat keras. Menyeret-nyeret rantai, lehernya dibelenggu. Di antara mereka ada yang menaiki su'ud, bukit dari api, naik ke atas bukit dari api, kemudian setelah sampai di puncak, kemudian mereka pun dijatuhkan, naik lagi seperti itu, bekerja keras lagi, kepayahan, terus menerus menghadapi siksa yang sangat pedih, neraka jahanam. Dan ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini yang lebih cocok dengan konteks surat ini, karena surat ini berbicara tentang hari kiamat. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idhin khashiyah amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan, tasla naron hamiyah, dia memasuki neraka yang sangat panas, neraka yang sangat panas. Tusqa min 'ainin aniyah, dia diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Aniyah, yang sangat, yang panasnya itu melebihi titik didih. Bahkan dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan, menukil sebuah ayat, id yastaghisuna yughasuna bima'in kalmuhli yashwil wujuh, tatkala mereka minta minum maka mereka diberi minum dari cairan tembaga, tembaga yang mencair yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Ini terkait dengan ayat berikutnya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Nanti di padang mahsyar semua orang akan berdiri menunggu ditegakkannya hisab. Bahkan kadar satu harinya biyaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Yang satu harinya itu sekadar 50 ribu tahun. Tatkala matahari didekatkan sejarak 1 mil, manusia ada yang berkeringat sampai mata kakinya, ada sampai betisnya, ada sampai ke mulutnya. Pernah ada yang bertanya kepada Syekh Utsaimin, lo bagaimana kita berada di dalam padang mahsyar yang tempat yang sama, tapi masing-masing itu memiliki keringat yang tingginya berbeda. Kata beliau, itu mudah saja. Sebagaimana Allah menjadikan orang yang dikubur dalam satu lubang, yang satu mendapatkan nikmat kubur, yang satu mendapatkan azab kubur. Itu mudah bagi Allah. Perumpamaan yang lebih dekat lagi, Syekh Utsaimin di dalam syarah usul salah saat tatkala menjelaskan tentang azab kubur, beliau membuat sebuah perumpamaan dengan mimpi. Mimpi itu adalah saudaranya kematian. Ada dua orang yang sedang tidur berdekatan. Yang satu mimpi nikmat, yang satu mimpi sesuatu yang menakutkan. Masing-masing ada pada tempatnya. Masing-masing ada pada tempat tidurnya, tapi apa yang mereka rasakan berbeda. Meskipun mereka di tempat yang sama. Di padang mahsyar, kalau berdiri, matahari didekatkan sejarak 1 mil, manusia merasa kelelahan, kepayahan, kepanasan. Kita nunggu 1 jam, 2 jam saja sudah tersiksa, luar biasa. Gak ada pekerjaan yang paling mengesalkan kecuali menunggu. Ini menunggu yang sangat lama, bahkan didekatkan matahari kepada mereka. Kecuali orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang mendapatkan naungan, yang tidak ada naungan, illa dhillu, kecuali naungan Allah Ta'ala. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dengan naungannya ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Di antara kita hakim yang adil, pemuda yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Ada di antara ada 7 golongan. Nah, setelah mereka di mahsyar seperti itu, jelas mereka merasakan haus dan lapar. Masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Mereka pun sangat haus dan sangat lapar. Tetapi apa yang disediakan bagi mereka? Yustusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari air yang sangat panas. Mereka haus, mereka lapar, tapi apa yang mereka dapat? Air yang sangat panas. Mereka lapar, apa makannya? Laisa lahum tu'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari', tanaman yang berduri. Tanaman yang berduri. Ini ma'ruf di kalangan orang-orang Quraisy. Jadi dhari' ini ketika dia basah itu dinamakan shibrik. Tanaman shibrik, yaitu tanaman yang berduri. Ketika dia mengering dinamakan dori. Dan dori ini seburuk-buruk makanan. Bahkan hewan ternak pun tidak mau memakannya. Sudah bau busuk, buruk, pahit rasanya. Kemudian dia pun beracun. Itu dori yang ada di dunia. Lalu bagaimana dengan dori yang ada di akhirat? Jelas lebih dahsyat. Itulah dhari'. Di dalam Al-Quran sering kita dengar, termasuk surat Al-Haqqah. Qatal bakhiman laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin. Ghislin itu adalah cairan kotoran yang keluar dari penduduk neraka. Nanah, darah, kotoran yang keluar dari kemaluan perempuan pezina. Semua kotoran-kotoran itu dinamakan ghislin. Itu makanan bagi penduduk neraka. Kemudian dikatakan lagi makanannya adalah zakum. Buah yang berduri seperti kepala syaitan. Yang kata Rasul, seandainya diteteskan satu tetes saja ke bumi, niscaya manusia akan binasa. Binasa karena apa? Karena baunya. Kita ambil perumpamaan, seandainya di rumah kita itu ada bangkai biasanya tikus ya. Di sana ada bangkai tikus, maka kita dan baunya sangat menyengat. Kita mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak, terganggu sekali dengan baunya. Nah itu zakum, kalau diteteskan saja baunya itu akan membuat manusia tidak bisa hidup, terganggu sekali dengan bau busuknya. Apalagi ini zakum, tidak ada makanan kecuali zakum, mereka terpaksa memakan zakum. Nah, Imam Al-Qurtubi beliau mengkompromikan tiga ini. Di satu ayat dikatakan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali zakum. Nah, beliau mengkompromikan bahwa neraka itu darokat. Kalau darojat itu ke atas ya. Itu darojat namanya. Kalau darokat itu ke bawah. Dia bertingkat ke bawah. Semakin ke bawah, maka adabnya semakin pedih. Semakin keras adabnya. Nah, kata beliau, bisa jadi ya, di satu darokat itu tidak ada makanan bagi mereka kecuali dori. Di satu derajat yang lain tidak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin. Di derajat yang lain tidak ada makanan bagi mereka kecuali zakum. Nah, beliau menggabungkan, mengkompromikan beberapa ayat yang mengatakan yang semakna dengan ini. Itu dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Yang sifat dari dhari' ini la yusminu wa la yughni min ju'. Dia tidak membuat gemuk dan tidak menghilangkan rasa lapar. Padahal makanan adalah di antara fungsinya adalah dia membuat seseorang itu menjadi gemuk. Kemudian yang kedua, menghilangkan rasa sakit dari akibat lapar. Nah, makanan ini tidak memiliki fungsi kedua-duanya. Dia tidak menjadikan gemuk, juga tidak membuat hilang rasa lapar. Semakin dia makan, terus tidak menghilangkan rasa lapar. Hanya siksaan saja bagi mereka. Ini berkaitan dengan perkataan orang-orang Quraisy. Mereka mengolok-olok ayat ini dengan mengatakan, inna ibilana la tusminu min dhari. Unta-unta kami itu mereka gemuk karena makan dhari, gitu kan. Padahal mereka berdusta. Unta itu tidak mau makan dhari. Dhari kita sebutkan. Jadi tanaman sibrik yang sudah mengering lagi beracun. Nah, mungkin unta itu dia makan sibrik yang masih segar, yang masih hijau, masih segar. Karena di antara kelebihan, keistimewaan unta, dia memiliki pencernaan yang mampu mengolah apapun makanannya. Bahkan tumbuhan yang berduri sekalipun dia mampu untuk mencernanya. Ini kelebihan dari unta. Nah, mereka mengolok-oloknya dengan bahwa unta-unta kami itu gemuk gara-gara dhari. Maka Allah bantah, la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak, dhari itu nanti di akhirat itu tidak membuat gemuk, juga tidak menghilangkan rasa lapar. Mereka haus diberi air minum, air yang sangat panas. Mereka lapar diberikan makanan yang paling buruk, yang paling jelek, lagi beracun. Ini keadaan orang-orang yang ada di neraka. Dan satu ayat yang paling membuat ngeri para ulama berkenaan dengan siksa neraka adalah diantaranya dalam surat An-Naba. Dalam surat An-Naba Allah Ta'ala berfirman, fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Kata para ulama, ini ayat yang paling mengerikan tentang neraka. Kita mendengar neraka saja begitu ngeri, ditambah dengan ayat ini. Fadzuku, kata Allah, rasakanlah oleh kalian. Falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan menambahkan bagi kalian. Kami tidak akan menambahkan, tidak akan pernah menambahkan kecuali azab. Ini menunjukkan bahwa azab di neraka itu terus bertambah. Dan tidak ada yang Allah tambahkan kecuali azab. Antum kebayang. Neraka aja segitu ngerinya, ditambah lagi azabnya itu gak statis, terus bertambah. Apakah itu bertambah intensitasnya? Padahal la roha wa la istiroha. Tidak ada jeda, tidak ada istirahat, terus menerus. Bahkan seseorang tidak akan mampu untuk mengedipkan matanya untuk mengantuk. Terus merasakan azab. Apakah ini namanya intensitasnya atau kualitas dari azabnya? Waliyadzubillah. Kita berlindung dari Allah dari azab neraka. Cukuplah ayat ini membuat kita takut untuk sampai merasakan azab neraka. Sungguh kita tidak akan sabar untuk menghadapinya. Azab yang teramat berat. Azabun nar. Kullama nadijat juluduhum baddalna ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulitnya itu masak, nadijat, masak, mateng, kulitnya mateng. Dan menurut penelitian, kalau kulit itu sudah hangus, matang, maka dia tidak akan merasakan rasa sakit lagi, karena rasa sakit itu di bawah kulit. Tapi tidak, Allah sudah gambarkan. Seandainya dia matang, sudah hangus, Allah ganti lagi kulitnya dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul adzab. Untuk apa? Agar supaya mereka merasakan azab. Kemudian Allah setelah menggambarkan tentang keadaan orang yang masuk ke dalam neraka, tentunya kita pun bertanya, bagaimana keadaan orang yang masuk ke dalam surga? Dan inilah ayat-ayat Al-Quran seringkali seperti ini. Ini neraka, ini surga. Agar supaya kita betul-betul memilih, betul-betul bisa membandingkan, betul-betul akal sehat kita itu betul-betul menetapkan bahwa inilah pilihan saya, jalan ke surga, dan saya harus menghindar dari jalan menuju kepada neraka. Maka ayat-ayat berikutnya Allah menerangkan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dan seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW senantiasa memilih dua surat ini, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah, pada momen-momen yang sangat penting. Ketika sholat Jumat, ketika manusia berkumpul, ketika sholat berjamaah, ketika sholat Id, ketika manusia sedang bergembira. Tapi inilah Islam. Sebagaimanapun kita bergembira ketika Id, kita diingatkan dengan dua surat ini. Karena dua surat ini adalah surat peringatan. Al-A'la dan Al-Ghasyiyah adalah peringatan. Agar supaya kita tidak terlalu meluap-luap kegembiraannya sehingga melupakan hari akhir. Makanya dua ayat ini senantiasa dibacakan pada momen-momen yang besar. Dan setelah fadzakir fa inna fa'ati dzikra. Beliau peringatan juga peringatan itu memberi faedah. Fadzakir innama anta mudzakir. Dalam surat Al-Ghasyiyah, berilah peringatan, sesungguhnya engkau hanyalah memberi peringatan. Hanyalah menyampaikan. Adapun yang menyebabkan orang itu kemudian mau menerima al-haq, kemudian orang itu bisa mengamalkannya, itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Manusia tidak mampu, bahkan Rasul pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Yang kita bisa berikan adalah hidayatul irsyad wa dilalah, petunjuk, bukti-bukti. Adapun hidayatul taufik itu hak Allah semata. Hak Allah semata. Hidayah itu ada empat, kata para ulama. Pertama hidayatul ghoriziyah, naluriyah. Hewan semuanya dikasih naluriyah untuk bisa bertahan hidup dan sebagainya, itu ghoriziyah. Ada hidayah itu irsyad wa dilalah, berupa penerangan tentang agama dan lain sebagainya. Kemudian hidayah itu taufik, itu hak Allah saja untuk kemudian memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya ketika Rasul menangis tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, kata Allah, innaka la tahdi liman ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Adapun hidayah yang terakhir adalah hidayah seseorang itu kemudian ditunjukkan nanti kepada jalan menuju surga. Dia dimudahkan di menyeberang di atas shirat. Itu hidayah yang keempat. Nah, setelah Allah menceritakan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, wajah mereka tertunduk, Allah menggambarkan bagaimana orang-orang yang masuk ke dalam surga. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah ketika itu na'imah, berseri-seri. Ini kontradiktif sekali dengan keadaan yang tadi. Lisa'iha radiyah. Dia merasa ridha atas usahanya, atas apa yang dia usahakan berupa amal soleh, keimanan. Fi jannatin 'aliyah, dia berada di atas surga yang tinggi. Jannah, surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak akan mendengarkan di dalamnya, di dalam surga ini, surga itu laghiyah, kata-kata yang tidak ada faedahnya. Kata-kata yang tidak ada faedahnya, kata-kata yang batil, kata-kata yang mendatangkan keburukan, tidak ada. Yang ada adalah kata-kata yang baik, salam. Mereka saling bergaul dengan etika yang sangat baik, membuat hati kita bergaul itu menjadi gembira, menjadi lapang. Kalau antum bergaul di lingkungan yang baik, tentu itu mendatangkan kegembiraan. Dengan kata-kata yang baik, dengan adab pergaulan yang baik. La tasma'u fiha laghiya. Kalian tidak akan mendengarkan di dalamnya laghiya, kata-kata yang tidak ada faedahnya. Fiha 'ainun jariyah. Di dalamnya terdapat mata air yang mengalir. Bahkan Asy'adi mengatakan bahwa dia itu bebas untuk mengalirkan kemanapun yang dia kehendaki. Mata airnya itu dia tidak usah harus menggali dulu untuk mengalirkan air itu kepada ke tempat yang dia inginkan. Tidak, dia tinggal mengalirkan saja, dia akan mengalir kemanapun yang dia kehendaki. Dia bebas melakukannya apapun yang dia kehendaki dengan mata air yang mengalir tersebut. Fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga itu surur, jamak dari sarir, yaitu dipan-dipan atau singgasana yang ditinggikan. Wa aqwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang diletakkan, gelas-gelas yang berisi minuman yang diletakkan di dekatnya, tergantung dia apakah dia akan mengambilnya sendiri ataupun nanti dia akan diladeni oleh wildan, anak-anak yang abadi yang diperintahkan untuk melayani. Wa namariku masfufah. Namarik ay wasaid, wisada, jamak dari wisada, bantal-bantal yang disusun. Ada untuk alas, ada untuk bersandar. Dan kita tidak perlu untuk membereskannya, sudah tersusun. Wa zarabiyyu mabthuthah, dan permadani-permadani yang dibentangkan. Dimanapun antum ingin duduk, maka di sana dibentangkan permadani-permadani dari surga. Ini semua menunjukkan dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi berupa siksaan yang sangat keras, bekerja keras, lagi kepayahan, penderitaan, di dalamnya ada kelelahan, ada kesulitan. Sementara di sisi yang lain di surga, tidaklah kita mengisi waktu-waktu kita kecuali menikmati nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Tidak ada yang menyibukkan kita kecuali menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Inilah agama. Di satu sisi memberikan peringatan, di satu sisi memberikan kabar gembira. Sebelum masuk ke ayat berikutnya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang pertama adalah at-taqrirul aqidatil ba'thi wal jazai. Yaitu penetapan keyakinan akidah tentang adanya hari berbangkit, tentang adanya al-jaza, balasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan satu sekecil apapun seberat zarah, seberat atom dari kebaikan, maka dia akan melihatnya, akan merasakan balasannya berupa kebaikan. Begitu juga barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia pun akan melihat akibatnya, akan merasakan balasannya berupa keburukan pula. Kemudian yang kedua, min asma'il qiyamah al-ghasyah. Di antara nama hari kiamat yaitu al-ghasyah. Li'annaha taghsyan nasa bi ahwaliha. Karena ketika itu huru-haranya hari kiamat, kengeriannya hari kiamat itu meliputi seluruh manusia. Maka hari itu dinamakan al-ghasyah, yang meliputi. Kemudian yang ketiga, bayanun ana fil nari nasaban wat ta'iban atau wat ta'aban. Penjelasan bahwasanya di dalam neraka itu ada yang nasab. Nasab itu kepayahan, kepayahan, keletihan. Ta'ab juga sama, keletihan, kepayahan, kesulitan. Alal aks al-jannatu fa innaha la nasaba fiha wala ta'iba. Dan kebalikannya di surga itu tidak ada di surga itu kelelahan dan tidak ada kesulitan. Yang ada adalah menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada. Kita akan sibuk untuk menikmati semua nikmat-nikmat yang ada. Bahkan dikatakan wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Yang bisa kita hayalkan terbesit di dalam hati adalah sesuatu yang pernah kita lihat atau pernah kita dengar. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang kita dengar, tidak akan pernah terbesit di dalam hati. Apapun yang antum bayangkan tentang surga, yakinlah surga itu lebih dari itu. Adapun ketika dikatakan di surga itu ada delima, itu hanya takribul faham, mendekatkan pemahaman. Delima, kita tahu delima ya, tapi ketahuilah delima di dunia itu jauh berbeda dengan delima nanti di akhirat. Apel, kita tahu apel, ini hanya untuk mendekatkan pemahaman saja. Akan tapi yakinilah bahwa apel yang ada di akhirat itu jauh lebih nikmat, jauh lebih harum, jauh lebih bagus daripada apel yang ada di kita. Antum bayangkan sebagaimana bayangan antum, ketahuilah bahwa surga itu lebih dari itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidaklah mereka memperhatikan kepada unta, ibil, kepada unta. Dan ibil ini adalah isim jamak, isim jamak. Ini unta-unta. Dan tidak ada bentuk mufradnya. Tidak ada bentuk mufradnya. Ibil, Kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan kenapa mereka tidak memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ila jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana dia ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Kita akan bahas satu persatu kenapa Allah menjadikan perumpamaan, kita diperintahkan untuk memperhatikan penciptaan unta. Ada, Masya Allah. Karena waktu sudah habis, insya Allah kita akan bahas tentang kenapa Allah perintahkan kita untuk memperhatikan unta. Dan kita akan bahas bahwa unta itu memiliki keajaiban-keajaiban, keistimewaan-keistimewaan yang tidak kita dapati pada binatang-binatang yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.